السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat ilmu, dan nikmat amal soleh yang merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Dan jangan lupa kita selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memahami ilmu yang kita pelajari dan mengamalkan ilmu tersebut, dan ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, dan marilah kita memperkuat syahadatan kita bahwa tugas kita di dunia adalah sebagai hamba yang berkewajiban untuk beribadah kepada Rabbul Alamin dan tidak melakukan kesyirikan. Oleh karena itu, jaga diri kita dari dosa yang satu ini. Inna allaha la yakfiru ayyushraka bihi wa yakfiru maduna dhalika lima yasha. Allah berfirman, Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan atau yang levelnya di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Dan untuk bisa beribadah kepada Allah, kita tidak mungkin bisa melakukannya kecuali dengan mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita berusaha mengikuti uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan kembali bersama Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab mujahadah, dan kita masuk ke hadis yang berikutnya, hadis ke-7 dari bab ini, dan hadis yang sangat penting, sebuah fakta yang harus kita ketahui bagi kita yang ingin memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-7 masih dari Abu Hurairah. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, dan merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Beliau menyampaikan, anhu anna Rasulullah SAW qal, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Neraka itu dipagari, dikelilingi dengan kesenangan-kesenangan. Sebenarnya bukan kesenangan-kesenangan ya. Neraka itu dipagari dengan syahwat. Langsung saja diterjemahkan dengan syahwat, karena syahwat lebih lebih sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi SAW, dan kita bisa lihat bahasa Arabnya langsung Nabi kan syahwat, dan syahwat sudah cukup familiar di tengah-tengah telinga orang Indonesia. Neraka itu dipagari dengan syahwat. Dan surga itu dipagari dan dikelilingi bil makarih, dengan hal-hal yang tidak disukai oleh syahwat. Tidak disukai oleh syahwat. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Imam Muslim menggunakan kata kerja khuffat sebagai pengganti hujibat. Dan arti khuffat adalah bainahu wa bainaha. Khuffat itu sesuatu yang ada di tengah-tengah dua hal. Jadi kalau kita bisa mengerjakannya, atau bukan kalau bisa, kalau kita mengerjakannya, maka kita akan masuk ke hal tersebut. Itu khuffat. Artinya kalau kita mengerjakan semua hal-hal yang berkaitan dengan syahwat, maka kita akan masuk neraka. Dan apabila kita melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh syahwat, maka kita akan masuk surga. Kita akan masuk surga. Hadirin yang Allah muliakan, pelajaran yang sangat besar yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini tidak bisa dilepaskan dengan definisi syahwat. Karena hufatin naru bisyahwat atau hujibatin naru bisyahwat, neraka itu dikelilingi oleh syahwat atau dengan syahwat. Dan surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak sesuai atau tidak disukai oleh syahwat. Maka harus kita dudukkan adalah syahwat itu apa sih? Jamaah sekalian, yang memudahkan kita, syahwat ini sudah digunakan oleh orang Indonesia dalam ucapan sehari-hari. Kita sering dengar nafsu syahwat, tidak bisa menjaga syahwatnya dan seterusnya. Walaupun masih banyak orang tuh suka mengucapkannya, tapi ketika ditanya apa sih maksudnya, agak bingung juga. Oleh karena itu kita perlu dudukkan. Ulama mengatakan syahwat itu hiya matamilu ilahi nafsu min ghairi ta'aqqulin wala tabassurin wala mura'atin li dinin wala mura'atin li muru'ah. Syahwat itu adalah hiya matamilu ilai nafsu, apa yang diinginkan oleh nafsu kita, hal yang diinginkan dan di ya hal yang diinginkan oleh nafsu kita min ghairi ta'aqqul, tanpa mempertimbangkan akal sehat, wala tabassur, dan tanpa pertimbangan yang matang, wala mura'atin din, dan tanpa memperhatikan agama atau batasan-batasan agama, aturan agama. wala muru'atin li muru'ah, dan tidak memperhatikan muru'ah. Muru'ah muru'ah itu sesuatu yang apabila dikerjakan oleh seseorang akan menjatuhkan marwahnya di hadapan masyarakat, walaupun mungkin tidak haram, walaupun mungkin tidak haram. Jadi muru'ah itu lebih luas daripada hal yang haram atau halal haram. Bisa jadi halal, tapi kalau Anda kerjakan itu, masyarakat akan memandang Anda negatif atau tidak nyaman, walaupun tidak haram. Dan ini dikembalikan kepada urf masyarakat, kondisi masyarakat. Dan Islam memberikan perhatian dalam masalah ini. Islam memberikan perhatian dalam masalah ini. Contoh misalnya misalnya ketika seorang tokoh misalnya ketika diundang ke kondangan atau ke walimah atau ke resepsi pernikahan, dia pakai celana bawahnya dan atasnya pakai kaos singlet atau ya kaos singlet. Singlet putih itu yang zaman klasik itu tuh. Terus yang apa? Singlet laki-laki. Ini bukan perempuan, ini laki-laki. Kaos singlet yang buntung gitu loh. Nah pertanyaannya, pakai kaos singlet keluar bagi laki-laki halal apa haram? Halal. Selama menutup aurat kan halal. Tapi ketika dia pakai itu ke sebuah acara resepsi dan seterusnya, maka itu akan merusak muru'ah dia. Masyarakat bilang gak pantas sosok seperti dia pakai pakaian seperti itu. Jangankan sosok seperti dia, orang awam saja ke pernikahan pakai kaos singlet itu nggak pantas, dan yang tuan rumahnya akan tersinggung loh, dia merasa nggak dihargai. Bisa dipahami? Atau misalnya seorang guru agama, guru Quran dan seterusnya, beliau ingin beli bumbu dapur di warung dekat rumahnya yang jaraknya cuma 50 meter dari rumahnya. Terus dia pergi dengan telanjang dada, tapi pusar sampai lututnya tertutup. Dia keluar dengan telanjang dada. Nah hukum keluar dengan telanjang dada bagi laki-laki selama pusar dan sampai lututnya tertutup, hukumnya apa? Halal apa haram? Halal. Kan bukan aurat. Halal-halal aja. Tapi begitu itu dilakukan, maka masyarakat akan melihat negatif terhadap guru agama tersebut. Karena gak pantas guru agama berpenampilan seperti itu. Walaupun telanjang dada sendiri di 1-2 momen sah-sah aja, misalnya ihram, kita ketemu guru agama kita di Musdalifah, lagi telanjang dada, ya gak masalah, karena orang pakai ihram. Dia habis wudhu, terus atasnya digantung, kita lihat itu gak akan ada yang mempermasalahkan karena orang lagi pakai ihram. Tapi kalau beli cabai gitu, cabai keriting di warung, orang aneh, kok gitu sih ya. Bisa dipahami muru'ah? Dan muru'ah di setiap kondisi dan setiap tempat itu berbeda-beda, kembali ke urf atau opini masyarakat. Jadi sekali lagi, syahwat adalah apa yang diinginkan oleh nafsu kita min ghairi ta'aqqul, tanpa menggunakan atau melibatkan akal sehat, pertimbangan yang matang, lalu memperhatikan aturan agama, dan mempertimbangkan atau memperhatikan muru'ah. Muru'ah itu syahwat. Maka kita tidak membahas misalnya maka keluar dari konteks kita syahwat suami ke istri misalnya, atau istri ke suami. Kenapa? Karena itu melibatkan akal sehat, lalu tidak menyelisih aturan agama. Atau nafsu makan, nafsu makan, nafsu. Kita pengen makan sesuatu, selama halal nggak ada masalah. Misalnya seseorang punya nafsu makan sama ayam goreng, gitu loh. Apakah ini berkaitan dengan syahwat yang menjadi pagar neraka? Enggak. Karena ayam goreng halal mempertimbangkan peraturan agama. Dan secara akal sehat enggak ada masalah. Dan seterusnya. Oleh karena itu hadirin sekalian, kembali lagi, neraka dipagari dengan syahwat. Dan yang maksud dengan syahwat adalah apa yang diinginkan oleh nafsu tanpa akal sehat, tanpa pertimbangan matang, tanpa memperhatikan aturan agama, dan tanpa muru'ah. Maka itulah jalan menuju neraka. Itulah jalan menuju neraka. Itulah jalan menuju neraka. Dan contoh banyak, zina misalnya. Syahwat itu syahwat kemaluan. Nafsu ingin, lalu tidak memperhatikan akal sehat, tidak melibatkan akal sehat, enggak mikir panjang lebar. Dari akal sehat dan pertimbangan matang, zina sangat beresiko. Penyakit kelamin, penyakit yang mematikan dan seterusnya. Mura'atuddin, tidak mempertimbangkan agama, ini hukumnya haram, dosa besar. Dan wala mura'ati li muru'ah, dan tidak memperhatikan muru'ah, karena orang yang berzina di mata masyarakat akan buruk, akan jelek. Minum minuman keras dan lain sebagainya, dan banyak hubul mal, syahwat kepada harta, akhirnya menghalalkan segala cara, akhirnya mengambil harta orang dengan haram. Semua syahwat adalah jalan menuju neraka. Semua syahwat jalan menuju neraka. Sebaliknya jemaah, surga itu dipagari oleh hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu, syahwat. Jadi surga itu kebalikannya. Surga itu kebalikannya, dikelilingi oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan syahwat, tidak disukai oleh syahwat. Surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan syahwat dan tidak disukai oleh syahwat. Nah, dari sinilah jemaah sekalian, dari sinilah kita bisa mengerti kenapa terkesan jalan menuju surga itu berat, sulit, jelimet. Dan dari sini kita bisa melihat juga kenapa kenyataannya banyak orang bukan lebih memilih ya, tapi pola hidupnya lebih mengarah ke jalan menuju neraka. Karena secara instan, secara jangka pendek, secara ini lebih enak. Sesuatu yang disukai oleh nafsu kita itu kan enak-enak. Dan yang jadi masalah lagi, nafsu kita kan selalu mengajak kepada keburukan. kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana surat Yusuf ayat 53, "Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Aku tidak pernah merekomendasi diriku atau nafsuku. Aku tidak pernah mencari pembenaran terhadap nafsuku dari kesalahan, karena nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Ini bottom line-nya jamaah sekalian, ini garis bawahnya. Inna nafsala ammaratun bisu. Nafsu itu selalu menyuruh pada yang buruk, yang jahat. Baru setelah itu ada pengecualian, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Jadi mayoritas nafsu itu selalu mengajak kita kepada yang buruk, yang buruk, yang buruk, yang buruk, yang buruk. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yaitu tadi jalurnya jalur pernikahan. Kalau berkaitan dengan syahwat, rasa cinta, kasih sayang dan kemaluan misalnya. Atau kalau larinya ke nafsu makan, makan yang halal dan thayyib dan tidak berlebihan. Kalau nafsu berkaitan dengan hobi, cari hobi yang halal dan proporsional. Tapi secara umum, inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Makanya hadirin Allah muliakan, hal-hal yang haram dari hadis ini, atau kita terbuka bahwa hal-hal yang haram itu cocok dengan hawa nafsu dan didukung oleh hawa nafsu, didukung oleh syahwat. Makanya enak secara duniawi. Yang haram itu enak. Yang haram itu enak. Karena apa? Karena sesuai dengan syahwat. Karena sesuai dengan syahwat. Dan yang baik itu berat dan kurang bersahabat dengan kita di awal. Kenapa? Karena gak sesuai dengan ego kita, nafsu kita, dan syahwat kita. Hadirin Allah muliakan, jangan heran orang suka bergibah contohnya, karena gibah itu sesuai dengan syahwat. Gibah, kalau tanya jujur-jujuran, gibah itu enak, ngomongin orang enak gak? Enak. Syahwat. Caci maki orang enak gak? Enak. Syahwat. Minum-minuman keras itu enak apa enggak? Enak. Syahwat. Makanya harganya mahal kan. Harganya ada satu botol 100 juta, ada satu botol 200 juta, ada satu botol 500 juta, ada yang MM-an malah. Ada harga, ada barang kan jemaah. Kenapa? Karena enak. Gak heran. Karena semua yang haram itu syahwat, dan syahwat itu apa yang disukai oleh nafsu manusia secara bebas tanpa aturan. Ya enak lah, enak. Kenapa hijrah berat? Kita kebalikan ya, karena proses hijrah itu adalah proses pada saat kita berusaha menggunakan wahyu, dalil, akal sehat dan pertimbangan matang, sehingga harus mengorbankan ego kita, keinginan nafsu kita yang sesaat itu. Ya berat. Kalau ditanya syahwat lah, kita tanya syahwat kita atau nafsu kita lebih suka hari-hari itu dipakai buat tidur atau kerja keras. Ya tidur semua bilang. Kalau ditanya syahwat atau nafsu, paling enak nih bangun tidur malam tuh jam berapa? Jam 3? Enggak. Jam 3:30? Enggak. Bahkan enggak juga jam 4:30. Enaknya itu jam 6 misalnya. Udah paling enak nih. Tapi kita disuruh tahajud misalnya. Kita disuruh qiyamul lail. Kenapa berat ketika bangun jam 3? Kan itu kan perlawanan terhadap syahwat. Yang pengen tidur, tidur, tidur, dan tidur. Perlawanan kepada nafsu kita yang pengen istirahat, istirahat, istirahat, istirahat. Karena itu penyelisihan terhadap hawa nafsu. Makanya ini dimasukkan ke bab mujahadah, bersungguh-sungguh. Karena kita gak mungkin bisa bersungguh-sungguh kecuali melawan syahwat kita, melawan nafsu kita yang ingin santai, yang ingin berleha-leha, yang ingin rebahan, yang ingin hura-hura, yang ingin senang-senang, yang gak pengen dikekang, yang gak pengen diatur, yang pengen bebas, sebebas-bebasnya. Itu kan manusia. Yang ingin menuntut hak tapi lupa kepada kewajiban, semua itu syahwat. Semua syahwat. Semua nafsu. Dan konsep kita berhijrah itu menyelisih itu semua. Konsep kita menjadi hamba Allah itu menyelisih itu semua. Siapa manusia yang ingin jadi hamba kalau kita ikutin hawa nafsu jamaah? Enggak ada kan? Semua ingin jadi bos. Semua ingin jadi madam. Semua ingin ngatur. Kalau ditanya syahwat sama nafsu, siapa orang yang punya cita-cita ingin diatur-atur? Cita-cita kamu apa deh? Pengen diatur-atur? Gak ada orang pengen diatur-atur. Semua orang pengen, semua pengen jabatan tertinggi sehingga dia bisa ngatur. Ada orang, aku tuh kalau diperintah-perintah dan dilarang-larang sama atasanku tuh seneng banget loh, itu passionku tuh. Ada orang bilang begitu. Kalau ada mungkin 1-2 orang, secara umum kan gak suka. Manusia tuh pengen merintah, bukan diperintah. Itu syahwat dan nafsunya. Manusia tuh pengen suka-suka. Ya suka-suka gue dong. Kan gitu kan. Ketika banyak, misalnya ketika ada wanita dinasihat untuk berhijab, ya suka-suka gue dong, rambut-rambut gue, betis-betis gue. Itu syahwat dan nafsu. Manusia memang suka begitu. Gak siapa yang suka diatur-atur. Itu Nabi katakan wahu jabatil jannatul makari, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh syahwat, tidak disukai oleh syahwat. Enggak lah, ya coba kita lihat, mulai dari bangun pagi nggak disukai syahwat, sholat subuh nggak disukai oleh syahwat, syahwat pengen istirahat, puasa nggak disukai oleh syahwat, syahwat pengen makan. Oh puasa ya, aduh. Dekat-dekat Ramadan lagi nih. Gue gak bisa makan makan siang favorit gue lagi. Syahwat. Zikir pagi petang. Gak disukai oleh syahwat. Syahwat tuh pengen santai, nonton segala macam. Gak disukai oleh syahwat. Menjaga pandangan. Gak disukai oleh syahwat. Syahwat tuh pengen ngelihat semuanya. Kan gak disukai oleh syahwat. Menjaga diri dari riba atau goror atau gish, gak disukai sama syahwat. Syahwat pengen begitu ada duit depan mata diambil, itu kan syahwat. Bagi wanita berhijab, syahwat tuh pengen, syahwat wanita ingin memperlihatkan kecantikannya, memperlihatkan kelebihannya, memperlihatkan tubuhnya, lalu dipuji oleh banyak orang, itu kan syahwat kita. Syahwat kita demikian. nanti sholat zuhur, syahwat pengen kita, aduh udah apa, udah waktu makan siang sebentar, malas lah kita sholat zuhur. Syahwat tuh pengen nggak sholat zuhur, syahwat pengen santai. Zakat, syahwat itu cinta sama harta dan pelit sama harta, nggak mau kasih hartanya ke pihak lain. Semua demikian jamaah sekalian, semua demikian. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan, ini yang perlu kita camkan. Pelajaran yang berikutnya, hadirin yang dimuliakan, hanya saja atau sebelum hanya saja pelajaran kedua, dari sinilah kita bisa mengerti kenapa keinginan manusia itu seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau semua ditanya pengen masuk surga enggak? Pengen. Tapi kenyataannya justru lebih mengarah ke neraka. Kalau ditanya pengen sukses enggak? Semua orang pengen. Tapi kenyataannya hanya sedikit orang yang berhasil dan sukses. Kenapa demikian? Karena mayoritas kita tidak berjuang untuk menaklukkan syahwatnya. Akhirnya dia dikendalikan. Akhirnya dia dikendalikan. Dan akhirnya dia hancur. Semua orang, coba ditanya, kan itu poinnya. Kalau ditanya, pengen jadi ahli tahajud apa enggak? Pengen jadi ahlul qiyam enggak? Pengen. Tapi kenyataannya berapa yang berhasil? Alasannya kenapa? Karena hanya sedikit orang yang benar-benar mau melawan syahwatnya di jam 2, di jam 3, di jam setengah 4 untuk bangun. Dan untuk yang mulai. Selebihnya enggak. Kalau ditanya pengen jadi ahli puasa, hampir semua bilang pengen. Atau gak usah, pengen jadi orang baik, pengen jadi orang bertakwa, pengen. Tapi berapa persen yang benar-benar komit? Karena gak mudah. Emang berat. Emang berat. Karena kita harus melawan apa yang disukai oleh hawa nafsu kita. Kita harus melawan apa yang disukai oleh diri kita. Kita harus melawan sesuatu yang diinginkan oleh nafsu kita. Dan melawan nafsu itu tuh susahnya minta ampun. Makanya kan kata Nabi SAW, al-mujahid al-man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang-orang yang berjihad adalah orang yang melawan hawa nafsunya dalam rangka bertaat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang mengatakan yang menaklukkan hawa nafsunya itulah orang-orang yang berjihad. Bahkan kata para ulama, yang pertama kali harus ditaklukkan adalah diri kita sendiri. Makanya musuh terbesar adalah diri sendiri, seringkali dikatakan. Kata para ulama, law lam yakun awnun minallahi lil fata fa awwalu ma yajri alaihi ijtihaduhu. Apabila bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali menghancurkan seorang manusia adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri akan menghancurkan. Jadi bukan musuhnya di luar, bukan si A, bukan si B, bukan si C, bukan si D, bukan. Yang pertama kali menghancurkan kita, diri kita sendiri. Kenapa? Karena nafsu kita, karena syahwat kita. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu kita selalu mengajak kepada keburukan dan susah sekali dikendalikan. Musuh kita di luar mungkin ketemu kita hanya seminggu sekali atau hanya berapa kali. Nafsu kita 74 jam bareng kita dan selalu bisikan yang buruk, yang buruk, yang buruk, yang buruk, yang buruk, yang buruk. Makanya seringkali keinginan dan kenyataan kan gak sinkron. Ingin jadi ahli takwa, ingin, ya udah jalanin. Pas jalanin babak belur. Kenapa? karena ia kalah dengan hawa nafsunya sendiri. Ia kalah dengan syahwatnya. Karena kebenaran itu berat, enggak mudah. Karena untuk jadi ahli takwa, untuk menjadi, untuk berpegang teguh di atas kebenaran, untuk jadi orang soleh, wanita soleha, dia harus memilih hal-hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Dia harus memilih opsi-opsi yang tidak sesuai dengan syahwatnya. Syahwatnya pengen dia diangkat-angkat, jadi ini kan menjadi seorang hamba yang tidak punya posisi tawar sama sekali, yang rendah, yang hina, yang dina di hadapan Rabbul Alamin. Itu kan yang gak bisa diterima oleh banyak orang. Bukankah icon kejahatan itu masalahnya? Iblis. Makanya begitu iblis kamu sujud, kata Allah, aba wastakbar. Iblis enggan, iblis sombong, merasa tinggi. Karena syahwat kita kan pengen merasa tinggi. Dan untuk jadi orang baik, kita harus tekan setekan-tekannya. Harus merendah, merendah, merendah, merendah. Harus jadi hamba. Susah loh itu. Itu ego manusia yang salah satu ego manusia yang paling asas itu harus kita kebiri dan harus kita hilangkan. Yaitu diakui, dipuji, dipuja, diangkat, ditinggikan, bisa merintah, bisa suka-suka, dijadikan ratu, dijadikan princess kalau perempuan, diangkat. Enggak, Anda hamba. Anda hamba. Itu berat. Itu berat. Dan semua bidang dalam kehidupan akan berjalan dengan konsep ini. Ya simpel aja deh jemaah. Yang pertanyaan, yang beratnya mana? Yang dapat ranking 1 atau ranking 1 dari belakang? Kan begitu. Jalan menuju orang sukses atau jalan menuju orang gagal yang berat? Ya cuma jalan menuju orang sukses lah. Kenapa? Karena untuk sukses Anda harus tinggalkan semua yang sesuai dengan syahwat Anda. Anda harus ikut aturan. Anda gak bisa bebas. Iya kan? Semua demikian. Mau bicara apa? Mau bicara pola makan begitu. Mau bicara kesehatan demikian. Mau bicara tubuh pun demikian. Mau bicara kecepatan demikian. Semua demikian. Untuk mencapai keberhasilan di bidang-bidang tersebut, kita harus tinggalkan semua hal yang sesuai dengan syahwat kita. Dengan definisi syahwat tadi ya, jangan lupa, syahwat adalah apa yang diinginkan oleh nafsu tanpa mempertimbangkan akal sehat, pertimbangan matang, agama, dan muru'ah. Adapun kalau masih dikasih porsi buat dalam agama, gak ada masalah sama sekali. Sekali lagi, syahwat yang kita maksud adalah apa yang diinginkan oleh nafsu tanpa pertimbangan akal sehat, tanpa pertimbangan yang matang, tanpa mempertimbangkan agama, aturan agama, dan muru'ah. Itu yang perlu kita camkan. Pelajaran terakhir jemaah sekalian, ketika kita tahu jalan memang berat, atau kedua dari terakhir ya, kalau kita tahu jalan memang berat, makanya para ulama kita berusaha memotivasi kita untuk tetap istiqomah di jalan tersebut. Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Syenkiti pernah mengatakan, ketika ditanya oleh penuntut ilmu bahwa mereka banyak kendala, mereka banyak ujian untuk bisa istiqomah, untuk bisa bertahan, Salah satu jawaban Syekh, beliau mengatakan gini, kata beliau, alhamdulillah kalian tidak salah jalan. Gitu aja, simple. Alhamdulillah kalian gak salah jalan. Ya itulah jalan, itulah jalan yang benar, itulah jalan para nabi dan rasul, itulah jalan para ulama, itulah jalan orang-orang soleh. Gak mudah. Jadi beliau gak dalam jawaban tersebut ya, ada banyak pertanyaan yang serupa, tapi dalam jawaban tersebut beliau hanya bilang, alhamdulillah kalian gak salah jalan. Lalu beliau membawakan hadis ini, wahufatil jannatu bil makari, surga itu dikelilingi hal-hal yang gak mengenakan, hal-hal yang berat, hal-hal yang tidak sesuai dengan syahwat. Alhamdulillah kalian gak salah jalan. Makanya kata Syekh Abdul Karim Al-Khudair, seorang mukmin jangan pernah meminta ujian, jangan pernah meminta ujian. Tapi kalau hidupnya tidak pernah diuji oleh Allah, maka harus pertanyakan diri dia, kenapa hidup saya gak pernah diuji oleh Allah? Karena kemungkinan dia salah jalan. Karena jalan menuju surga pasti banyak ujian. Makanya jangan pernah minta lagi, orang udah pasti udah banyak ujian. Jadi menarik, seorang mukmin jangan pernah minta ujian, jangan pernah minta ujian. Tapi kalau dia evaluasi dirinya, kok saya gak pernah diuji ya? Kok hidup saya lempeng-lempeng aja dari dulu ya? Maka pertanyakan dirinya, evaluasi. Dikhawatirkan dia salah jalan. Karena khuffatil jannatu bil makari, surga itu dikelilingi, dipagari hal-hal yang gak mengenakan. Jadi kalau hidupnya enak terus dari awal sampai akhir, itu tanda tanya. Jangan-jangan bukan ke surga, itu ke neraka. Mungkinkah orang-orang seperti Nabi kita SAW menghadapi banyak ujian, lalu kita lempeng-lempeng aja? Itu sunnatullah yang gak bisa dibantah. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amana wa hum la yaftanun. Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 yang suka kita bahas. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mendeklar keimanan mereka dan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja? Mereka akan dibiarkan begitu saja menyampaikan keimanan mereka dan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pasti akan diuji. Mereka pasti akan diuji. Mereka pasti akan diuji. Dan Allah katakan dalam ayat ketiganya, dan kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi bukan hanya mereka aja, ini adalah sunnatullah dari zaman ke zaman, sehingga akan terlihat siapa yang jujur dalam keimanan dan siapa yang berdusta. Jadi kenapa sih ada makarih di sini? Untuk menguji siapa yang benar-benar lebih mencintai Allah dan siapa yang sebenarnya pencinta hawa nafsunya sendiri, pencinta syahwatnya sendiri, dan pencinta dirinya sendiri. Karena banyak dari kita pada tanpa sadar sebenarnya hanya mencintai dirinya sendiri. Hadirin Allah muliakan, makanya kata para ulama, kalau kita mendapatkan kesulitan, setidaknya bersyukurlah bahwa Anda gak salah jalan. Para ulama juga demikian, para nabi demikian. Dan justru sebaliknya, kalau hidup kita lancar, gak ada semua di bunda, Anda perlu berpikir jangan-jangan Anda salah jalan. Karena jalan menuju surga tidak seperti itu. Kan begitu jemaah sekalian. Jangan-jangan senang dulu. Kalau kita mau ke sebuah dinasti yang bernama misalnya kita mau ke sebuah tempat, tempat A gitu ya, dan semua yang pernah ke sana mengatakan jalannya buruk, rusak, bahaya, terjal, curam, semuanya. Kita udah ketemu sama 20 orang yang pernah ke sana, semuanya jawabannya sama. Tiba-tiba kita mau pergi ke sana, ya, kita dikasih, kita bareng supir, kita sewa. Dan kita dibawa ke jalan yang enak, jalan tol, lancar, dan seterusnya. Maka kita harus mulai berpikir, jangan-jangan kita dibawa ke arah yang salah. Walaupun enak tuh jalan. Kenapa? Karena gak ada satupun orang yang pernah kesana mengatakan jalannya enak. Terus yang kedua, kita udah baca buku panduannya, kita beli buku panduan, memang di petanya itu jalan gak enak. Jalannya gak nyaman. Tapi tiba-tiba, oh tenang aja bos, saya akan bawa bos, jalannya enak segala macam. Jangan gampang percaya. Anda harus mulai berpikir bahwa jangan-jangan gue dibohongin nih, salah jalan. Oh gak ada yang bilang jalannya enak. Allah yang mengatakan akan ada ujian. Allah yang berfirman, coba buka Al-Baqarah 214 ayat yang am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalu alladziina qalu min qablikum masatuhumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladziina aamanu ma'ahu mata nasru ala inna nasral qarib. Apakah kalian berpikir akan masuk surga dan kalian belum pernah didatangkan ujian dan cobaan sebagaimana orang-orang yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa malapetaka kesengsaraan serta digoncangkan. Lihat, malapetaka kesengsaraan digoncangkan, semuanya lawan dari syahwat. Kalau ditanya syahwat kita, pengennya tuh hidup apa sih? Tenang, kaya raya, senang-senang, foya-foya, mati masuk surga, itu kan yang diinginkan. Tapi ternyata masuk surga bukan kesana, itu bukan jalan menuju surga. Mereka ditimpa malapetaka, kesengsaraan, kegoncangan, dan lain-lain. Sampai Rasul dan orang-orang beriman bersamanya bertanya, kapan datang pertolongan Allah? Katailah ala inna nasrul qarib. Katailah pertolongan Allah itu dekat. Allah yang mengatakan, apakah kalian akan berpikir mau masuk surga tapi gak pernah diuji sebagaimana ujian sebelum mereka? Itu yang dikatakan Syabdul Qadir Khudir. Jangan pernah minta ujian. Tapi kalau Anda gak pernah ngalamin-ngalamin begini, benar gak tuh jalan Anda? Benar gak hidup Anda? Jangan-jangan isi droj semua. Karena Allah yang mengatakan, yang punya surga yang bilang, am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina qalu min qablikum. Apakah kalian berpikir kalian masuk surga dengan begitu saja dan kalian belum pernah ngalamin cobaan sebagaimana yang dialami umat-umat sebelum kalian? Kalau ada fast track masuk surga, itu milik Rasul. Kalau ada, yang paling berhak Rasul, bukan kita. Jadi gak mungkin Rasul Sallallahu alaihi wasallam diuji, dicaci, dicela, diusir, dan segala macam. Oh, kita santai-santai aja. Oh, tenang aja surga. Kalau ada fast track menuju surga, kan yang paling lebih berhak Imam Syafi'i misalnya, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, bukan kita kan? Atau para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam, atau lagi-lagi Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka ngalamin itu, mungkinkah kita nggak ngalamin? Dari kecil sampai itu senang aja apa namanya hidupnya, lalu surga nih enggak. Makanya kata Session Kitty, selamat, kalian nggak salah jalan, emang demikian. Nggak bicara panjang lebar, selamat, kalian nggak salah jalan. Nabi bersabda, huffatil jannatu bil makari, surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak sesuai dengan syahwat. Terakhir sebelum kita tutup, mungkin ada yang bertanya, kalau gitu sengsara banget dong kalau mau masuk surga Pak Ustaz, berarti gak ada kebahagiaan bagi orang-orang yang bertakwa? Keliru. Dan antaranya dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahwa al-haqqu thaqil mari wal batilu khafifun wabi. Kebenaran itu berat, tapi kalau dijalani dengan ikhlas, dengan sabar, maka akan terasa manis. Wal batilu khafifun wabi. Dan keburukan, dosa, kebatilan itu mudah, manis, mudah, enak di awal, tapi berakhir pahit. Warubba syahwatin sa'ah turithu huznan tawila. Betapa banyak syahwat sesaat lalu melahirkan kesedihan yang mendalam dan dalam waktu yang sangat panjang. Jamaah sekalian yang dimuliakan, ini salah satu rahasianya. Al-haqqu thaqil. Kebenaran itu berat, tapi manis nantinya. Sabar, makanya sabar dulu. Ikhlas dan sabar, ikhlas dan sabar. Jangan mundur. Makanya ingat kaidah kita kemarin. Begitu kita memulai sebuah amalan, jangan pernah pindah-pindah. Karena enggak enak lah, enggak ini. Jalanin terus sampai selesai. Sabar. Semua hal secara umum ya. Secara umum awal-awalnya tuh enggak nyaman. Awal-awal enggak nyaman. Bisa sebulan pertama enggak nyaman, 2 bulan pertama enggak nyaman, 3 bulan pertama enggak nyaman, 4 bulan pertama enggak nyaman. Ada 1 tahun enggak nyaman. Tapi kalau dia sabar, sabar terus, minta pertolongan sama Allah, jaga keikhlasan, minta pertolongan sama Allah, jaga keikhlasan, minta pertolongan sama Allah, terus sabar, maka dia akan menikmati. Dia akan menikmati. Maka minta pertolongan sama Allah. Al-haqqu thaqil mari. Kebenaran itu berat, tapi ini manis nanti, manis. Kalau gak manis, mana mungkin Bilal bertahan jamaah. Kalau enggak manis, mana mungkin Khabbab bin Arad bertahan. Mau mereka tinggal gampang. Kalau mau enggak disiksa, tinggal ngucapin satu kalimat selesai kok. Kenapa benar-benar dipegang erat-erat? Karena mereka merasakan sesuatu yang mungkin kita enggak pernah rasakan seumur hidup kita. Rasa manis, manisnya iman yang luar biasa. Makanya kan katanya dzaqa ta'mal iman. Orang akan merasakan manisnya iman. Sabar dulu, sabar, sabar, sabar. Berat tapi manis. Berat tapi manis. Dan kebatilan mudah, karena sesuai dengan syahwat. Tapi nanti pahit. Yang haram tuh mudah, tapi nanti pahit. Makanya kan sebagian pihak mengatakan ilmu itu memang mahal, tapi jadi orang bodoh jauh lebih mahal lagi biayanya, kan gitu ya. Ilmu itu mahal, tapi kalau Anda gak belajar lalu akhirnya Anda jadi orang bodoh, nanti akan lebih mahal lagi biaya yang dibutuhkan untuk jadi orang bodoh. Ditipu sana, ditipu sini, pengeluarannya akan lebih banyak, jadi orang bodoh. Atau menuntut ilmu itu sengsara, tapi jadi orang bodoh jauh lebih sengsara. Menuntut ilmu itu mungkin ada sisi sengsara, capek. Menuntut ilmu itu capek, tapi jadi orang bodoh akan jauh lebih capek. Benar deh. Sama kan. Menjaga kesehatan tuh mahal, tapi biaya kalau udah sakit jauh lebih mahal. Makanya kita tuh jangan lihat jangka pendek. Jangan lihat jangka pendek. Menuntut ilmu tuh letih, capek. Tapi jadi orang bodoh jauh lebih letih dan jauh lebih capek. Coba lihat hidup. Kalau kita punya cash, coba lihat orang. Nanti waktu capek, letih, lelah. Tapi jadi orang bodoh jauh lebih letih, jauh lebih lelah, jauh lebih capek. Itu kan poinnya jamaah sekalian. Jadi al-haqu thaqilun wabi. Thaqilun mari. Wal-batil khafifun wabi. Kebenaran itu berat tapi manis. Kebatilan ringan tapi pahit nanti. Ini bisa disampaikan jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.